Konsultasi Syariah. Larangan membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali. Pertanyaan. Saya melihat ada orang yang berwudu dan mengusap kepala berkali-kali, mencuci wajah, tangan berkali-kali, mungkin sampai 5 kali. Apakah wudunya sah? Jawaban. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Anggota wudu dapat kita kelompokkan menjadi 2. 1. Anggota wudu yang dicuci, yaitu wajah, tangan, dan kaki. 2. Anggota wudu yang diusap, yaitu kepala. Untuk anggota wudu yang diusap, umumnya riwayat yang sahih menyebutkan, mengusap kepala dilakukan sekali. Sementara, ada riwayat lain yang menyebutkan 3 kali. Dari Humron, mantan budak sahabat Utsman, beliau menceritakan, "Saya pernah melihat Utsman bin Affan berwudu. Dalam penjelasannya, Humron mengatakan, Utsman mengusap kepala 3 kali, kemudian mencuci kedua kakinya 3 kali. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Karena itu, sebagian ulama menyimpulkan dianjurkan mengusap kepala sekali dan dianjurkan kadang-kadang mengusap kepala 3 kali. Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu 3 kali 3 kali dan beliau mengusap kepala sekali." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Sementara untuk anggota wudu yang diusap, terdapat riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang melakukannya sekali-sekali, 2 kali 2 kali atau 3 kali 3 kali. Sahabat Abu Rafi' radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu 3 kali 3 kali, 2 kali 2 kali dan terkadang sekali-sekali." Hadis riwayat Tabrani dan disahihkan Al-Albani. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi batasan maksimal 3 kali. Lebih dari 3 kali dianggap sebagai kesalahan dan kedzaliman. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ada orang Badui datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang tata cara wudu. Kemudian beliau ajarkan berwudu 3 kali 3 kali. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seperti ini cara wudu yang benar. Siapa yang melebihi 3 kali, berarti dia melakukan kesalahan, melampaui batas, dan bertindak zalim." Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. An-Nawawi mengatakan, ulama sepakat dibencinya mencuci anggota wudhu lebih dari 3 kali. Yang dimaksud mencuci 3 kali adalah siraman yang mengenai semua permukaan kulit anggota wudhu. Namun jika tidak menutupi kecuali dengan 2 kali cidukan tangan, maka dihitung sekali cucian. Syarah Sahih Muslim. Asy-Syaukani menyebutkan keterangan Ibnul Mubarak. Tidak ada perbedaan mengenai makruhnya mencuci lebih dari 3 kali. Ibnul Mubarak mengatakan, "Saya tidak merasa aman. Bisa jadi ada orang yang mencuci anggota wudhu lebih dari 3 kali, dia akan berdosa." Nailul Autar. Lebih dari 3 kali, wudhunya salah, tetapi tetap sah. Selama semua anggota wudhu yang wajib dicuci terkena air dengan sempurna, maka wudhunya sah. Termasuk yang membasuhnya lebih dari 3 kali. Dia melakukan kesalahan, tetapi wudhunya sah. An-Nawawi mengatakan, jika lebih dari 3 kali, dia telah melanggar yang makruh, namun wudhunya tidak batal. Ini adalah madhab kami dan madhab para ulama seluruhnya. Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Demikian, Allahu A'lam.